جعلنا فتنة للذين كفروا. Ini doa juga dan orang-orang yang bersama beliau. Ay, la tuhum alaina bidzunubina. Wahai Rabb kami, berikan kekuasaan kepada mereka terhadap diri-diri kami karena dosa-dosa yang kami lakukan. Sinuna, menimbulkan fitnah kami. Wayamnauna, dan menghalangi kami. Mimma yaqdiruna alaihi min umuri iman, dari hal-hal yang mereka mampu untuk mengerjakannya dalam urusan-urusan keimanan, sehingga menghalangi kami untuk menegakkan sholat, membuat kami terhalang untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kepadamu, dan bahkan menyebabkan kami tidak mampu untuk meninggalkan larangan-larangan-Mu. Ini seperti hari ini banyak, misalnya karena kalau tinggal di negeri orang-orang kafir, yang kalau mereka menghalangi kaum muslimin, mereka tidak akan ridho sampai kaum muslimin itu ikut bersama mereka walaupun tidak keluar dari agama mereka, dari agama, masih tetap dalam sebagai kaum. Nah, pada hari-hari tertentu mereka memaksa barangkali kaum muslimin untuk acara-acara mereka atau meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka supaya tetap di negeri tersebut. Nah, wala yaftinuna aidan bi anfusihim, mereka juga menimbulkan fitnah dengan diri-diri mereka dengan tindakan. Fa innahum ra'au lahum al-ghad ghalaba dhannu annahum 'ala al-haq, karena mereka orang-orang kafir itu ketika melihat diri mereka memiliki kekuasaan, merasa menang, mereka merasa dirinya, mengira dirinya itu berada di atas kebenaran. Wa anna 'alal batil, dan kami di atas kebatilan. Fazdadu kufran wa tughyanan, sehingga mereka bertambah-tambah kekufurannya dan bertambah-tambah sikap mereka melampaui batas. Waghfir lana, dan berilah ampunan kepada kami. Maqtarafna minadzunub wassayiat, dan ini dari dosa-dosa yang telah kami lakukan dan kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Wa maqassarna bihi minal ma'murat, dan kekurangan-kekurangan kami dalam menjalankan perintah-perintah-Mu. Qala qauluhu rabbana innaka antal azizul hakim, al-aziz al-qahir likulli syai', yang mengalahkan segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang membuatnya lemah, membuatnya kalah. Wal hakim alladhi yada'ul asya' mawadhi'aha, al-hakim yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, fabi izzatika, dengan keperkasaan dan kemuliaan-Mu ya Allah. Wa hikmatika, dan dengan hikmah-Mu. Unsurna ala da'ina, bantulah kami, tolonglah kami, menangkanlah kami dari musuh-musuh kami. Wa ghfir lana dzunubana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Wa aslih uyubana, dan perbaikilah cacat-cacat kami. Summa karrara hatta lahum ala al-iqtida' bihim faqala, kemudian Allah mengulang, terus mengulang kembali ini agar kita kaum mukminin meneladani mereka, para anbiya dan sama Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Faqala laqad kana lakum uswatuhum uswatun hasanah, dan sungguh pada diri bagi kamu ada bagi kamu pada diri mereka uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Walaysa kullu ahadin tashalu alaihi hadhihi al-uswah, dan tidak setiap orang mampu mudah untuk meneladani yang demikian. Wa innama tashal, dan ini sikap ataupun yakni kecenderungan untuk mengikuti, meneladani dengan mengambil teladan keteladan yang baik dari mereka ialah innama tashal ala man kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang betul-betul menginginkan Allah dan hari kemudian. Sama seperti dalam surat Al-Ahzab, walaupun itu terkait dengan yakni peristiwa pertempuran, mana Rasulullah Allah menyisakan akan menyebutkan kalau Rasulullah SAW itu tidak pernah takut untuk berkorban, untuk berjihad di jalan Allah, maka bagi orang yang beriman pun ada teladan yang baik. Nah, tapi disebutkan oleh Allah di akhirnya, liman kana yarjullah, sikap beruswah kepada Rasulullah SAW itu dalam segala hal tentunya dan semampu mereka, itu hanya mampu akan dapat dilakukan oleh orang-orang yang memang betul-betul mengharapkan Allah. Mereka betul-betul menginginkan ridha Allah, mereka mengharapkan surga Allah. dapatkan pahala di akhirat, itu yang mudah bagi mereka untuk meneladani Rasulullah SAW dalam hal urusan dalam keikhlasan, ketawaduan, kejujuran, kemudian sikap-sikap lahiriah, ya, dengan musuh ataupun dengan kawan, dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan bepergian, nah, dalam keadaan perang ataupun dalam keadaan damai. Mereka yang betul-betul mengharapkan Allah akan dibimbing oleh Allah untuk meneladani Rasulullah SAW dalam hal dakwahnya, dalam hal terbiahnya, nah, dalam segala hal. Wal yaumal akhir, dan orang-orang yang berteladnya ini mengharapkan negeri akhirat, yang betul-betul memang ikhlas karena Allah, memang jujur dia mengharapkan akhirat, nah, maka akan dibimbing oleh Allah untuk mereka berteladan kepada Nabi SAW. Fa innal iman, karena iman itu wahtisabul ajr, dan mengharapkan pahala, wasawab yusahil alal abdi kulla asir, itu akan memudahkan bagi seseorang semua yang sulit. Nah, kalau Rasulullah mampu seperti ini, dia akan berusaha. Ini yang membuat mereka, para salafun salih radhiyallahu anhum, terdepan. Sehingga ketika mereka Rasulullah yang wafat, mereka menjadi penerang bagi umat manusia yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Mereka menjadi teladan, dan mereka yang menjadi ikutan yang pertama setelah Rasulullah SAW. Allah pun juga mengingatkan, bahkan mengancam. Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nah, ke siapa yang telah jelas baginya, siapa yang menentang Rasul, menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran, al-huda, setelah jelas baginya petunjuk, dan dia tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman, kami palingkan dia kepada yang dia pilih, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Al-mu'minun yang dimaksud di sini adalah orang-orang para sahabat. Orang-orang yang betul-betul mengharapkan Allah, dan orang-orang yang betul-betul mengharapkan pahala di akhirat, sehingga mereka berteladan sesuai dengan kemampuan mereka, dan ditunjukkan kepada kita bahwa mereka bukan orang yang maksum dari dosa dan kesalahan, tapi mereka mendapatkan pujian dan menjadikan diri mereka sebagai contoh teladan setelah Rasulullah SAW. Qala, sehingga kalau misalnya mungkin mereka, orang-orang yang datang setelah mereka menganggap terlalu sulit untuk meniru Rasulullah SAW, nah, ini ada para sahabat. Ada para sahabat yang mereka bukan orang yang maksum, yang juga mereka punya kelemahan dan kekurangan yang banyak dalam hal sikap, dalam hal yakni apa namanya perilaku dan yang lain-lainnya. Qala wa yuqallilu ladayhi kull katsir, dan akan menyedikitkan, membuat arti mereka menjadi sedikit, merasa sedikit sesuatu yang banyak. Banyak sekali amalan-amalan dalam Islam ini yang belum kita kerjakan, tapi dengan mereka, dengan orang-orang yang mengharapkan akhirat, orang-orang yang betul-betul mengharapkan Allah, itu menjadi rasanya seperti sedikit, kok kurang. Ingin selalu berbuat lagi yang lebih baik. Dia akan mencari. Nah, dia akan menggali lagi dengan dalam dari Al-Quran, dari As-Sunnah, atau dia bertanya, atau dia mendengarkan. Nah, وَيُجِبُ لَهُ الْإِفْتَارُ مِنَا يَبْتِدَعْ بِعِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ, dan mengharuskan dia untuk selalu meniru dan meneladani hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, dari sinilah mereka yang betul-betul dalam terbimbing, orang yang betul-betul mengharapkan, ketika mereka mengharapkan Allah dan kampung akhirat, akan diberi taufik oleh Allah untuk mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wal anbiya, demikian pula para nabi dan wal mursalin dan para rasul. Fa innahu yara nafsahu muftaqiran muttaran ila dzalika ghayatul ittirar, karena dia melihat dirinya betul-betul fakir, betul-betul sangat-sangat membutuhkan kepada hal tersebut untuk mengikuti dan meniru jalan mereka. Tapi ini tadi, nah, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, ini yang perlu kita mungkin tumbuhkan. Nah, qala qawluhu wa man yatawalla, dan siapa yang berpaling an ta'atillah, yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, wa ta'assi bi rusulillah, dan meneladani para rasulullah, falan yadurra illa nafsa, dia tidak akan memberikan kerugian mudarat kecuali hanya dirinya. Nah, tertinggal dari mereka. Nah, ya, dalam keadaan mungkin takalluf, bersusah payah, membebani diri, berupaya untuk melakukan dakwah, tarbiyah. Dalam keadaan dia, subhanallah, sudah ada. Makanya diingatkan oleh para sahabat, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u, ikuti saja sudah. apa? Kalian ingin cari apa? Dalam hal urusan apa? Dalam urusannya ini jihad fisabilillah sudah ada contoh. Ikuti. Dalam hal tarbiyah sudah ada contoh. Tinggal ikuti. Wala tabtadi'u. Jangan mengadakan cara baru. Nah, qad kufitum. Kamu sudah dicukupi. Surga yang mana yang kamu inginkan? Kamu ingin masuk dari pintu surga yang mana? Dari babur rayyan, pintu yang dipanggil untuknya orang-orang yang puasa. Ini ada caranya. Ini mereka yang ahli puasa, ahli siam. Dalam urusan pintu mungkin pintu jihad ada. Nah, tinggal mengikuti. Qala wala yadurrullaha syai'an, dan mereka tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalaupun mereka taat pun kepada Allah, tidak akan menambah manfaat. Tidak akan memberi manfaat kepada Allah. Itu semua kembali kepada diri-diri mereka masing-masing. Qala qawluhu fa inna Allaha huwal ghani, karena sesungguhnya Allah. Mengapa tidak merugikan Allah dan tidak yakni keingkaran mereka, berpalingnya mereka dari ketaatan Allah. Nah, termasuk kita di dalamnya. Kita durhaka pun kepada Allah, na'udzubillah, itu tidak akan merugikan Allah. Kita taat pun kepada Allah, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak memberi manfaat kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan ketakwaan kita. Allah tidak butuh dengan kesolehan kita. Nah, alladzi lahul ghaniyyut tam al mutlaq, yang memiliki kekayaan dan sifat maha tidak butuh, yang sempurna, min jami'il wujuh, dari segala sisinya. Zatnya Maha Kaya, tidak bergantung kepada makhluknya. La ma uridu minkum min rizqin wa la uridu ma uridu minkum minhum ayyuta'imun. Allah tidak membutuhkan rezeki, tidak mengharapkan rezeki dari hamba-hambanya, dan tidak mengharapkan mereka memberikan dia makan. Nah, fala yahtaju ila ahadin min khalqihi biwajhin ma, mungkin itu. Dan Allah, jadi Allah tidak butuh kepada makhluknya dari apapun, dalam bentuk apapun, dalam sisi manapun. Butuh bantuan tidak, butuh ini pertolongan tidak, butuh ajudan pun tidak. Nah, qala alhamid, lagi maha terpuji fi dzatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dalam zatnya dia terpuji, serba sempurna, serba baik. Wa asma'i, nama-namanya adalah nama-nama yang maha indah. Kemudian sifatihi, sifat-sifatnya maha terpuji. Dan wa af'ali, dan perbuatan-perbuatannya tidak ada yang salah. Hatta ketika dia menciptakan kemelut, menciptakan bencana, menciptakan kejahatan, menciptakan iblis. Nah, itu semua Allah terpuji dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Fa'innahu mahmud ala dalika kullih. Dia maha terpuji dengan segala perbuatan tersebut. Summa akhbara ta'ala anna hadhihi al-adawata allati amara Allah biha al-mu'minin lil-musyrikin. Kemudian Allah menerangkan permusuhan yang Allah perintahkan orang-orang mukmin untuk melancarkannya terhadap kaum musyrikin. Wa wasafahum bil qiyami biha annahum madamu ala syirkihim wa kufrihim. Jadi Allah sifatkan mereka yakni dengan demikian, kada demikian, itu adalah ketika orang-orang musyrikin itu tetap di dalam kesyirikannya dan kekufurannya. Artinya permusuhan itu, permusuhan dan kebenci. Nah, seperti yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, wa badalakum bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu illa billahi wahda. Sampai kamu kepada Allah satu-satu. Sampai kamu hanya menyerahkan ibadah itu hanya kepada Allah. Sampai kamu hanya berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada baib. Tidak meminta kepada para anbiya warul. Tidak meminta pertolongan syafaat kepada para malaikat. Tidak menggantungkan harapan, menyerahkan nazar, menyerahkan sembelihan kepada segala sesuatu selain Allah. Wa annahum in intaqalu ilal iman. Dan ketika mereka datang kepada keimanan, berpindah. Intiqal, berpindah kepada keimanan, fa innal hukma yaduru ma'a illati, maka diterima, hilang permusuhan tadi, menjadi ukhuwah imaniyah, saudara, menjadi saudara apa, seiman. Nah, lahum ma'alaihim wa la'nab, ya, dan ya lahum ma lil mu'minin wa alaihim ma alal mu'minin. Jadi mereka punya hak sebagaimana orang-orang beriman sebelumnya punya hak. Mereka juga bagaimana orang-orang beriman punya kewajiban. Fa inna hukma yaduru ma'a illatihi. Karena hukum itu berkisah ini berputar, terjadi bersamanya bersama illatnya. Ada illat atau sebab, ada hukum. Kalau tidak ada, maka itu tidak berlaku. Kalau tidak ada kekufuran, tidak ada kesyirikannya, maka tidak boleh mereka dimusuhi, tidak boleh mereka diperangi. Oh, kecuali dengan dia ada hal-hal yang lainnya. Buat misalnya. Qala mawaddatu al-imaniyah tarji', maka kasih sayang cinta dalam bentuk keimanan didasari oleh keimanan kembali ditujukan kembali kepada mereka, diperuntukkan kembali kepada mereka, tidak boleh selamanya. Nah, ini mereka jalankan, mereka buktikan setelah mereka masuk ke dalam Islam. Nah, orang-orang yang sebelumnya beriman itu menyambut mereka betul-betul luar biasa bahagianya. Nah, fala ta'asu ayyuhal mu'minun min ruju'ihim ila iman. Maka jangan berputus asa. Jangan merasa ini apatis, pesimis, ini mengharapkan mereka berkembali kepada keimanan. Wahai orang-orang yang beriman. Anda yang sudah merasa diri beriman, berada di atas akidah yang sahihah, manhaj yang salim. Nah, jangan putus asa mengharapkan orang-orang yang di selain Anda untuk kembali, untuk datang kepada pasti untuk berjalan di atas manhaj selamat, untuk memeluk angin akidah yang sahihah. Nah, jangan jadi pisau yang memotong anggota-anggota tubuh yang tidak berfungsi lagi. Jadilah betul jadi pembersih. Nah, jadilah betul pembersih, berusaha berjuang sedikit sekuat mungkin untuk membersihkan kotoran ya yang mungkin menempel di bagian-bagian mungkin tertentu dalam tubuh kita. Jangan jadi pisau yang sedikit kotor kemudian dibuang. Nah, habis anggota tubuh kita sedikit kotor dipotong, sedikit kotor dipotong, telinganya dipotong. Nah, min kalbun yasuddu ba'dhum ba'dha. Mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Al muslim nah, mukmin yang lain dengan satu dengan yang satu. Walaupun kadang-kadang di anggota tubuh itu tidak pernah saling bertemu sama sekali. Anggota tubuh kita yang tidak pernah bertemu, tidak pernah saling melihat. Tapi mereka ketika yang lainnya juga kesakitan. Enggak pernah bertemu. Enggak pernah melihat. Tapi kalau dia satu sakit, yang lain juga merasa sakit, sedih. Telinga itu pernah bertemu? Yang kanan dengan yang kiri? Enggak pernah. Tapi kalau telinga kiri sakit, yang kanan ini juga sakit. Nah, kepala pun juga merasa sing. Gigi juga demikian. Gigi yang satu juga merasa lagi enggak pernah itu merangi orang-orang yang maka jangan putus asa, apalagi sudah mungkin berada di atas satu manhaj. Nah, jatuh dia dalam kesalahan, jatuh dia dalam kekeliruan. Bukan berarti harus dilepas, dibuang. Nah, dan bagaimana? Nah, qala fa'asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina 'adaitum minhum mawaddah. Asa, mudah-mudahan Allah akan jadikan antara kamu dan orang-orang yang memusuhi kamu kasih sayang. Akan menjadi tumbuh ini kedekatan. Asa pada itu sebuah kepastian. Pasti ya, la'alla juga demikian. Nah, sababuha ruju'uhum ila iman. Sebabnya adalah kembalinya mereka kepada keimanannya. Kembalinya mereka kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Setelah itu selesai sudah. Tidak diingat lagi mah yang kemarinnya. Nah, cuma itu sebagai peringatan pelajaran itu tidak dilakukan lagi. Wallahu a'lam. Allah Maha Kuasa ala kulli syai' untuk melakukan apapun juga. Merubah mereka yang tadinya bermusuhan luar biasa, justru setelah dikatakan oleh Allah ka'annahu waliyun hamim. Nah, sebagai Allahu Akbar. Di awal Islam paling keras memusuhi, menantang ya. Dan dia diceritakan oleh Sa'd yang dia diikat dengan istrinya Al-Khattab, saudara Nam, diikat, dipukuli, disiksa juga, disebut Umar menyiksa budak perempuannya sampai dia sendiri. Tapi setelah Allah masuk Islam, dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan kaum. Qala wa min dzalika hidayatul qulub, dan termasuk di dalamnya adalah Allah kuasa untuk memberi petunjuk kepada hati. Maka jangan putus asa. Jangan putus asa bahkan terhadap diri kita sendiri. Ketika selama ini sangat sulit untuk melakukan ketaatan, sangat sulit untuk memahami agama, sangat sulit untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, Allah Qadir, Allah Maha Kuasa untuk memberikan, melunakkan hati tersebut, menyuburkan hati tersebut untuk menerima Al-Quran dan wanafalaha min halin ila hal, dan mudah bagi Allah untuk merubahnya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Mudah bagi Allah untuk memberinya hidayah. Sebagaimananya, nah, Umar yang begitu kerasnya kemudian menjadi orang yang paling lembut dan paling kasih sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq. Nah, kekerasan itu menjadi pengayom rahmat, kekuasaan pemberi rahmat bagi kaum mukminin, masuk menjadi kemenangan. Nah, seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, "Mazilna fi izzatin mundu aslama Umar al-Kamal." Kami selalu mendapatkan kemuliaan sejak Umar masuk Islam. Qala wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. La yata'azamuhu dzan yaghfirah, tidak pun dosa yang bagi Allah. Artinya Allah tidak merasa berat untuk mengampuninya, tidak merasa kesulitan untuk menghapuskannya. Fa'nal, sehingga jangan membuatnya diri kita putus asa serta jangan membuat orang lain putus asa. Nah, melihat dia punya ini, dia jatuh dalam penyimpangan, baik itu punya manhaj, akidah, bahkan mungkin sempat murtad ataupun ini, kita lihat sikap-sikap yang menunjukkan kekikirannya, kesombongannya, keangkuhannya, kedustaannya, itu jangan membuat kita putus asa, karena Allah Maha Pengampun, ya, Allah Maha Pemurah. Bahkan ini kalau mungkin itu terjadi pada diri kita, nah, jangan menganggap dosa yang besar itu yani sulit untuk diampuni oleh Allah. Mereka bahkan di kalau benar sahih diriwayatkan, tahu Abu Nawas, ini orang yang paling jahat di zamannya, diingatkan oleh Abu Atahiyah, mengingatkan dia dengan sombongnya dia mengatakan memuji-muji tuak, memuji-muji minuman keras. Nah, ya, sampai akhirnya ketika dia menjelang akhir hayatnya, sempat dia dikatakan dia menyebut, "Nah, kalaupun dosaku itu besar sekali ya Allah, tapi ampunanmu lebih besar." Allah maha besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Ampunan Allah lebih besar yang kita lakukan. Wala yaibun ayyasurahu. Tidak ada satupun aib yang besar untuk Allah sulit menutupinya. Nah, qul ya ibadi, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafur rahim. Katakanlah wahai Nabi kepada hamba-hambaku, hai hamba-hambaku, sampaikan bahwa aku mengasihi terhadap dirinya melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa, bahkan handaikan sekalipun itu pun syirik. La taqnatu, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni semua dosa bagi orang yang bertaubat, bagi orang dengan taubatan nasuha, taubat yang dia merasakan dosa yang dilakukannya itu betul-betul menghimpit jiwanya, membuatnya tertekan, membuat dunia yang luas itu seakan sempit luar biasa. Dia merasakan menyesal, dia merasakan tekad untuk tidak akan melakukan lagi dosa tersebut. Maka Allah akan mengampuni orang-orang yang demikian. Maka jangan putus asa dan jangan membuat orang lain putus asa. Wa fiha, di dalam ayat ini ada isyarat wa bisyarah, sekaligus berita gembira kepada hilal Islam agar orang mau menerima, ya, ba'dhal musyrikin alladzina kanu idzaka a'da'un lil mu'minin, bagi orang yang ini terhadap sebagian Islam, ba'dhal musyrikin, yakni Islamnya sebagian kaum musyrikin yang ketika itu mereka adalah musuh-musuh yang keras bagi kaum mukminin. Ikrimah bin Abi Jahal yang masyhur, ya, dia dan ayahnya fa'ul aunu hadil dalam riwayat Fir'aun, umat ini itu punya ini betul-betul orang yang terdepan dalam memusuhi Allah dan Rasulnya, memerangi kaum muslimin, memerangi Islam. Tapi setelah beliau beriman, menjadi orang pertama pula yang termasuk orang pertama yang membela Allah. Tidak ada satu yang dia katakan saudara sepupunya Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma. Ya, tidak ada satu perperangan pun yang dia berusaha untuk menebusnya. Dahulu dia memerangi Rasulullah dan Rasulnya, maka dia sekarang korbankan untuk membela Allah dan Rasulnya. Sampai disebutkan tidak ada satu jari di bagian tubuh yang tidak terkena sabetan pedang, tombak ataupun panah. Waqad waqa'a dzalika, dan terjadi. Walillahil hamd wal minnah. Segala puji bagi Allah dan karunia itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini uswatuna. Mereka lah teladan teladan kita. Bagi mereka yang betul-betul mengharapkan Allah dan Rasulnya, ada teladan dalam sikap, dalam perbuatan, dalam akhlak, dalam ibadah dan yang lain-lainnya. Nasallallahu alaihi wa sallam lima yahibbu wa yarda. Wilaq. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.